إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita dari membaca kitab Al-Fiqhul Miyassar fi Tawil Kitabi wa Sunnah. Kita masih pada bab yang menjelaskan tentang permasalahan tayamum dan masih di dalam penyebutan syarat-syarat tayamum. Telah kita sebutkan beberapa di antara syarat-syarat tayamum pada pertemuan sebelumnya, seperti yang pertama adalah niat, yakni niat di dalam hati untuk bertayamum sebagai pengganti dari wudu yang membolehkan untuk mengerjakan sholat. Kemudian syarat yang kedua adalah Islam, dalam artian orang yang bertayamum adalah orang yang beragama Islam, sehingga apabila yang melakukan tayamum tersebut dari orang non-muslim, maka tayamumnya tidak diterima, tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah berakal, sehingga orang yang tidak berakal, apakah karena gila, mabuk, atau mungkin ngelindur pada saat tidur, maka ibadah tayamumnya tidak sah. Kemudian yang kelima adalah ta'adzur, yakni tercegah atau ketidakmampuan untuk menggunakan air. Nah, ini ada beberapa sebab ketika seseorang tidak mampu menggunakan air. Sebab diantaranya apakah memang tidak mendapati air di wilayahnya, tidak mendapati air, atau mungkin ada air namun dengan jumlah yang sedikit yang dia juga membutuhkan air tersebut untuk minum atau keperluan-keperluan darurat yang lainnya. Maka dalam hal ini boleh baginya beralih ke tayamum sebagai pengganti dari wudu, meskipun dia tidak mendapati air walaupun selama 10 tahun. Nah, atau dia tidak mampu menggunakan air disebabkan karena penyakit yang sedang dia derita, yang dikhawatirkan penyakit tersebut apabila terkena oleh air akan semakin memperparah atau akan memperlambat kesembuhan, atau mungkin bahkan sampai tingkat kematian. Maka ini juga diperbolehkan baginya untuk tayamum, meskipun dia memiliki air, meskipun airnya melimpah, namun dia tidak mampu menggunakan air tersebut disebabkan karena penyakit yang sedang dia derita. Nah, seperti kisah yang sudah kita sebutkan dahulu, seseorang di antara sahabat Nabi yang luka di bagian kepala, akhirnya dia pun yakni diperintahkan untuk mandi. Pada saat itu dia sedang junub, akhirnya dia pun mandi dengan menggunakan air, yang dengan mandi tersebut qadarullah dia pun meninggal. Sampai berita tersebut datang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengarah marah dan mengatakan qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, yakni ketika mereka menfatwakan tanpa ilmu sehingga merusak orang lain dan mencelakakan orang lain. Qatalahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka. Yang tinggal diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan apabila seseorang yakni memiliki suatu luka atau penyakit yang dikhawatirkan akan mencelakakan dia tatkala dia menggunakan air, maka baginya boleh untuk beralih ke tayamum. Nah, demikian pula termasuk yang seseorang tidak mampu menggunakan air disebabkan karena dingin yang sangat yang tidak memungkinkan baginya untuk menggunakan air. Dingin yang sangat yang tidak mampu baginya menggunakan air disebabkan karena dingin tersebut. Ini juga diperbolehkan baginya untuk bertayamum, karena khawatir apabila dia menggunakan air yang dingin kadarnya sangat tinggi, ketika dia berwudu maka akan menimbulkan suatu penyakit atau dia termudharatkan dengan menggunakan air yang sangat dingin tersebut. Maka kekhawatiran inilah yang kemudian mendatangkan rukhsah, keringanan baginya untuk tidak berwudu dan beralih ke tayamum. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Irwaul Ghalil, kisah hadis Amr bin As radhiyallahu taala an. Pada saat itu ketika pada peperangan yang disebut dengan peperangan Zatus Salasil itu artinya rantai. Kenapa peperangan ini dinamakan dengan perang Zatus Salasil, perang yang berantai? Karena pada saat itu orang-orang musyrikin mereka bertekad pada pertempuran ini, mereka tidak mau mundur sedikit pun, sehingga kalau tidak memperoleh kemenangan maka harus mati. Karena kebiasaan, dan ini termasuk kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah dengan rasa takut yang dimasukkan ke dalam dada-dada musuh itu sejauh sebulan perjalanan. Jadi belum mereka bertempur dengan pasukan Rasulullah, masih jaraknya itu sebulan perjalanan, orang-orang musyrik ini sudah dicampakkan hatinya dengan rasa takut oleh Allah. Sehingga untuk menghilangkan seperti ini, orang-orang musyrikin akhirnya mereka mengikat kaki-kaki mereka dengan rantai satu dengan yang lainnya, agar tidak ada yang lari dan tidak ada yang kabur mundur dari peperangan tersebut. Sehingga kalau tidak menang, ya semuanya harus mati. Oleh karenanya perang tersebut dikenal dengan perang Zatus Salasil, perang rantai, di mana orang-orang musyrikin pada saat itu mereka mengikat kaki-kaki mereka dengan rantai dengan tujuan karena tidak mau mundur dari peperangan tersebut, yang akhirnya mereka pun mendapatkan kekalahan pada saat itu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, pada peperangan ini Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil barah. Pada saat itu kondisinya itu sangat dingin di suatu malam, dan pada malam hari itu Amr ibn al-As mengalami ihtilam, mimpi basah di suatu malam syadidatul barah, yang sangat dingin yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Fa ashfaqtu in iktasaltu an ahlik fatayammantu wa sallaitu bi ashabi salatas subhi. Maka aku khawatir apabila aku mandi junub ketika setelah bermimpi basah tadi, kalau seandainya saya mandi, aku khawatir aku akan binasa. Aku khawatir apabila aku mandi dengan menggunakan air, maka aku akan binasa karena dingin yang sangat. Fatayammamtu, maka aku pun bertayamum. Kemudian aku pun bersolat, ya, mengerjakan solat subuh bersama sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini pun tidak ada pengingkaran. Kalau seandainya hal tersebut merupakan kesalahan, walaupun secara zahir tidak diketahui oleh Nabi, kalau memang itu merupakan kesalahan dan sesuatu yang tidak disyariatkan, pasti akan ada wahyu yang turun. Oleh karenanya para ulama, mereka menyebutkan suatu amalan yakni dari perbuatan ataupun ucapan yang apabila dikerjakan pada zaman Nabi yang masih turun wahyu, kemudian tidak ada pengingkaran, maka amalan tersebut diperbolehkan. Meskipun secara zahir Nabi tidak melihat, namun Allah melihat dan Allah mengetahui kalau itu merupakan kemungkaran, maka Allah pasti akan menurunkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegur dan mengingkari kemungkaran tersebut. Namun dalam hal ini tidak ada teguran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini pun dijadikan dalil oleh para ulama ketika mungkin suatu saat di malam hari yang dingin yang sangat, yang tidak memungkinkan bagi kita menggunakan air, maka boleh bagi kita untuk melakukan tayamum. Nah, mungkin ada yang bertanya, tapi kan di situ bisa saja tidak diketahui oleh Nabi. Maka jawabannya seperti tadi. Kalau suatu amalan, apakah itu dari perbuatan atau mungkin ucapan, pada zaman Nabi yang masih turun wahyu pada saat itu, maka apabila tidak ada teguran dari Nabi, maka itu disyariatkan, diperbolehkan. Seperti contoh, seandainya contoh lain adalah al-azl. Al-azl ini bagi yang sudah berkeluarga, yakni ketika berhubungan mengeluarkan al-mani di luar. Ini namanya azl. Para sahabat mereka mengatakan, kunna nazilu wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azl dalam keadaan wahyu Al-Quran itu masih turun. Maksudnya adalah ketika kita melakukan azl tersebut, tidak ada teguran dari Allah, tidak ada teguran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti azl hukumnya adalah diperbolehkan. Sehingga ini merupakan bantahan sebagian para ulama yang mereka mengharamkan al-azl bagi seseorang yang berhubungan antara suami dan istri. Nah, sehingga ini beberapa alasan yang seseorang diperbolehkan untuk beralih ke tayamum. Kemudian syarat yang keenam, dan ini menjadi syarat yang terakhir dari syarat-syarat tayamum, ayyakuna tayammum biturabin tahurin ghairi najizin atau ghairi najizin. Tayammum yang dilakukan dengan menggunakan turab, tanah yang suci. Menggunakan tanah yang suci, tidak bernajis. Tayammum yang dilakukan dengan menggunakan tanah yang suci yang tidak tercampur oleh najis. Contoh tanah yang tercampur oleh najis disebutkan di sini, katurabil ladzi asabahu baulun wa lam yutahhar minhu. Seperti tanah yang terkena oleh air kencing yang belum dibersihkan, maka ini adalah tanah yang najis yang tidak boleh digunakan untuk bersuci atau tayamum. Lahu gobarun yu'allaku bil yad in wajadahu. Nanti kita akan sebutkan masalah tanah ini lebih terperinci. Namun kita baca dulu apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Tanah yang dimaksud adalah tanah yang berdebu, yang bisa menempel di telapak tangan. Yang bisa menempel di telapak tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Maidah, "Fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang bersih, tanah yang baik atau tanah yang suci, dan usapkanlah dengan tanah tersebut pada wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Nah, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "As-sa'idu turabul har wat-thayyib at-thahir." As-sa'id, tanah yang dimaksud adalah tanah bajakan. Tanah sawah, tanah kebun yang dibajak. Adapun at-thayyib maksudnya adalah suci. Sehingga as-sa'idu at-thayyib adalah tanah yang suci atau bersih. Fa'illam yajid turaban yatayammama bima yaqdiru alaihi min raflin au hajarin. Namun kalau dia tidak mendapati tanah, maka boleh dia bertayamum dengan apa yang dia mampu dari kerikil atau bebatuan. Berdasarkan firman Allah, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah, "Ar-ramlu minas-sa'id." Ar-raml, kerikil, itu juga termasuk di dalam makna as-sa'id atau tanah. Nah, untuk syarat yang keenam, maka jelas syaratnya harus menggunakan tanah. Namun yang menjadi perselisihan di antara para ulama, apakah tanah yang digunakan oleh atau yang digunakan untuk tayamum ini apakah tanah yang memiliki debu atau bagaimana? Nah, inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama dengan perselisihan yang luas. Namun kita tidak akan menyebutkan semuanya, namun kita akan menyebutkan apa yang menjadi pendapat yang lebih mendekati kebenaran yang dipegang oleh para ulama, jumhur para ulama dalam hal ini. Bahwasannya yang dimaksud dengan tanah, yang dimaksud dengan tanah atau as-sa'id yang dengannya kita menggunakan untuk tayamum, apakah tanah yang memiliki debu atau tanah yang tidak memiliki debu? Tanah yang berdebu atau tanah yang tidak berdebu? Apabila tanah tersebut berdebu, maka jelas boleh. Namun kalau seandainya tanah tersebut tidak berdebu, maka pendapat yang kuat adalah tanah tersebut boleh dan bisa digunakan untuk tayamum. Seandainya ada tanah kan, kadang sebagian kalau kita tempelkan gini, ada yang menempel debunya di telapak tangan. Ada juga tanah yang mungkin tanahnya masih agak basah. Kalau kita menempelkan, tidak ada yang menempel debu tersebut karena tanah kondisinya atau karena kondisi tanah tersebut masih basah. Nah, menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran, tanah tersebut apakah tanah yang berdebu atau tidak berdebu, maka semuanya diperbolehkan untuk digunakan sebagai tayamum. Semuanya boleh digunakan untuk sebagai alat tayamum dengan syarat tanah tersebut harus suci. Tanah tersebut harus suci. Nah, sekarang juga yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana kalau hanya sekedar debu yang tidak ada tanah padanya? Sekedar debu tidak ada tanah padanya, seperti debu yang menempel di dinding atau debu yang menempel mungkin di spray, di korden, atau mungkin di kayu dinding. Apakah ini juga bisa digunakan untuk tayamum? Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena debu ini juga termasuk partikel dari tanah. Debu ini juga termasuk dari tanah. Sehingga apakah tanah tersebut berdebu atau tanah tersebut tidak berdebu, atau mungkin hanya sekedar debu yang tidak ada tanah padanya, semuanya boleh digunakan untuk tayamum. semuanya boleh digunakan untuk tayamum. Sehingga seperti contoh seandainya orang yang sakit, yang mungkin dirawat inap di rumah sakit, yang tidak memungkinkan baginya untuk berwudu, atau mungkin dia tidak memungkinkan bertayamum dengan tanah, maka boleh dia bertayamum dengan debu yang menempel di dinding. Boleh. Dengan cara dia mungkin menempelkan tangannya di dinding, atau mungkin debu yang menempel di gorden, jendela, atau mungkin di spray kasurnya, atau mungkin di lantai yang keramik di bawah kasurnya. Di mana ada debu, maka di situ diperbolehkan baginya untuk menggunakannya sebagai alat tayamum. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila media-media tersebut tidak ada tanah padanya, juga tidak ada debu padanya. Seperti seandainya rumah yang berdindingkan kayu atau papan, yang mungkin dicat, yang mungkin dilap bersih, tidak ada debu padanya seandainya, maka ini tidak diperbolehkan. Karena kayu tersebut bukan tidak masuk pada jenis tanah. Kayu tersebut tidak masuk pada jenis tanah. Beda halnya kalau dinding kayu tersebut di permukaannya itu terdapat debu-debu dari tanah. Maka tidak mengapa dia menggunakannya sebagai alat untuk bertayamum. Nah, atau mungkin dinding semen. Dinding semen. Seandainya dinding semen kemudian dicat. Nah, cat itu bukan termasuk dari tanah. Sehingga kalau dinding cat tersebut bersih, tidak ada debu padanya, maka tidak boleh. Kalau seandainya ada yang demikian. Namun kalau seandainya dinding yang dicat tersebut di permukaannya terdapat padanya debu, sedikit atau banyak, maka tidak mengapa menggunakannya untuk sebagai alat tayamum. Nah, tidak mengapa menggunakannya untuk sebagai alat tayamum. Sehingga dalam hal ini, yang dimaksud dengan alat untuk dijadikan sebagai tayamum adalah tanah. Apakah tanah yang berdebu, atau tanah yang tidak berdebu, atau juga hanya sekedar debu yang menempel di suatu benda yang bukan terbuat dari tanah, hanya sekedar debu saja, maka juga boleh. Termasuk pula yang diperbolehkan adalah bebatuan, termasuk adalah batu yang besar atau batu yang kecil, yang disebut dengan kerikil. Ini juga diperbolehkan. Walaupun seandainya kita melihat di situ tidak ada debu, maka tidak mengapa kita menggunakannya untuk tayamum. Karena para ulama menyebutkan ar-ramal, kerikil, bebatuan ini juga masuk dalam kategori tanah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga dalam hal ini yang tidak diperbolehkan adalah bertayamum dengan benda-benda yang bukan dari tanah. Seperti kayu yang tidak ada debu padanya, atau mungkin spray yang bersih yang tidak berdebu, atau korden yang tidak berdebu, maka ini tidak boleh. Namun apabila media-media ini semuanya berdebu, maka boleh digunakan tayamum, bukan karena dia terbuat dari kayu, kain, namun karena debu yang ada pada permukaan benda-benda tersebut. Ini yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Dan ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Demikian pula pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahumallahu ta'ala. Dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama. Sehingga ini merupakan bantahan dari sebagian pendapat yang menyatakan bahwasannya yang bisa digunakan tayamum itu hanya tanah. Tanah. Sehingga kalau hanya sekedar debu yang menempel, maka ini tidak diperbolehkan. Maka ini merupakan kekeliruan, dibantah oleh para ulama. Karena debu itu termasuk partikel dari tanah. Debu itu terbuat dari tanah. Dengan mungkin dengan jenisnya yang sangat lembut, kemudian dia berterbangan. Nah, sehingga asal mulanya debu pun dari tanah. Sehingga dalam hal ini wallahu'alam, maka diperbolehkan bertayamum dengan menggunakan debu yang menempel di dinding atau di benda-benda yang lainnya. Termasuk pula yang diperbolehkan kalau seandainya dinding rumah terbuat dari tanah. apakah itu tanah liat atau batu bata, tanah merah. Kalau di negeri Arab Saudi, terusnya di Yaman, itu mereka batu batanya dari tanah, nanti semennya juga dari tanah. Semennya juga dari tanah, tanah yang dicampur dengan menggunakan air seperti orang membuat batu bata, ya. Nanti mereka membuat batu bata dicetak kotak-kotak seperti mungkin kurang lebih ukurannya seperti bataku. Nanti untuk menggabungkan dengan apa namanya disusun ini juga semennya dengan menggunakan tanah. Walaupun sebagian mereka ada yang menggunakan semen, namun bagi yang tidak mampu kadang mereka menggunakan tanah. Karena di sana jarang musim hujan. Sehingga tanahnya kalau kering itu seperti semen. Keras. Keras tanah tersebut. Nah, sehingga kalau seperti itu mereka boleh dia bertayamum dengan dinding yang ada di rumahnya. Baik, wallahu taala alamu bisawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan penyebutan syarat-syarat dari tayamum. Kita masuk ke permasalahan berikutnya, mubtilatut tayamum. Pembatal-pembatal tayamum. Pembatal-pembatal tayamum. Sama seperti halnya wudu juga memiliki pembatal-pembatal, dan ibadah-ibadah yang lainnya juga memiliki pembatal-pembatal. Bahkan Islam, agama Islam yang dianut oleh seorang hamba itu pun juga memiliki pembatal-pembatal. Oleh karenanya di antara para ulama ada yang menyusun suatu karangan kitab yang diberi judul kitab tersebut dengan judul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Sehingga bukan hanya sekedar pembatal-pembatal wudu, pembatal-pembatal puasa, pembatal-pembatal sholat, namun Islam juga ada pembatal-pembatalnya. Dalam artian ketika dia melakukan satu saja dari pembatal-pembatal Islam tersebut, berarti Islamnya telah batal dan dia pun telah keluar dari Islam. Dia telah keluar dari Islam. Sebagaimana seseorang yang sholat, ketika dia melakukan satu dari pembatal sholat, maka sholatnya batal, sehingga dia harus mengulang sholatnya. Sama juga Islam tersebut, ketika dia melakukan satu saja pembatal dari pembatal-pembatal Islam, maka Islamnya itu batal, sehingga dia harus mengikrarkan, mengucapkan dua kalimat syahadat kembali untuk masuk ke dalam Islam tersebut. Nah, termasuk juga tayamum juga memiliki pembatal-pembatal, yang apabila dia melakukan pembatal tersebut, maka dia harus mengulang tayamumnya. Mengulang tayamumnya sebagaimana juga hal ini pada permasalahan berwudu. Wa hiya al-asya'u allati tufsiduhu wa mubtilatuhu thalathah. Pembatal-pembatal tayamum yaitu perkara-perkara yang akan merusak tayamum tersebut. Dan dalam hal ini pembatal-pembatal tayamum ada tiga. Yang pertama, ya betulut tayamumu an hadatin asghar bimubtilatil wudu wa an hadatin akbar bimujibatil ghusli min janabatin wa haidin wa nifas. Tayamum akan menjadi batal disebabkan karena hadas kecil. Disebabkan karena hadas kecil. Demikian pula tayamum juga batal disebabkan karena hadas besar. Maksudnya adalah seluruh perkara-perkara yang membatalkan wudu, maka hal tersebut juga membatalkan tayamum. Pembatal-pembatal wudu juga sebagai pembatal-pembatal tayamum. Seperti pembatal wudu diantaranya adalah buang air kecil, al-baul. Maka ketika orang yang bertayamum kemudian setelah tayamum dia buang air kecil, ya berarti tayamumnya batal, maka dia harus mengulang tayamumnya. Buang air besar juga demikian. Hilang akal apakah disebabkan karena gila atau disebabkan karena tidur yang nyenyak. Ini juga sebagai pembatal wudu, sehingga orang yang bertayamum ketika melakukan ini, ketika dia tertidur dengan tidur yang nyenyak, maka tayamumnya juga batal. Terkecuali kalau tidur tersebut tidur yang diistilahkan seperti apa? Tidur-tidur ayam ya. Dia seolah-olah tidur namun dia masih bisa mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, tidurnya itu tidak nyenyak. Seperti tidur ayam, bentar-bentar gini bangun lagi. Bangun lagi. Seperti orang yang mendengar khutbah Jumat biasa. Kalau antum ingin lihat contoh tidur ayam itu seperti apa, nanti kalau sholat Jumat antum noleh, oh itu tidur ayam kayak gitu ya. Oh itu. Nah, seperti itu tidur. Banyak itu, banyak yang melakukan. Dan itu enggak di satu masjid, di masjid-masjid insya Allah banyak. Sehingga kalau mau melihat contoh tidur ayam seperti apa, ya nanti sholat Jumat di masjid perhatikan. Toleh kanan, toleh kiri atau ke belakang, akan banyak menyaksikan itu. Nah, apakah hal tersebut membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Nah, karena hal tersebut belum sampai menghilangkan akal. Belum sampai menghilangkan akal. Sebagaimana juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka, kalau pada zaman Rasulullah, ketika mereka mengerjakan sholat isya itu sampai mendekati pertengahan malam, yang disebut dengan waktu adamah. Waktu adamah itu adalah waktu mendekati pertengahan malam. Oleh karenanya sholat isya itu nama lain dari sholat isya adalah sholat adamah. Kenapa dinamakan sholat isya sebagai sholat adamah? Karena secara asal sholat isya itu dikerjakan di waktu adamah, mendekati pertengahan malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mendekati pertengahan malam, beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi sholati inda hadhihi sa'ah. Kalau seandainya aku tidak melihat akan memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka mengerjakan sholat di waktu ini, di waktu adamah. Ya, ini kalau seandainya tidak memberatkan umat, Rasulullah akan mewajibkan untuk mengerjakan sholat mendekati pertengahan malam. Buru-buru pertengahan malam, jam 8 saja masih banyak yang tidur. Iya kan? Nah, sehingga Rasulullah melihat demikian. Nah, pada saat itu ketika Rasulullah mengerjakan sholat isya sampai mendekati pertengahan malam, para sahabat ini menunggu itu sampai sebagian mereka tertidur. Sebagian mereka tertidur. Sampai Rasulullah keluar dari rumahnya mendekati pertengahan malam, kemudian ditegakkan iqamah dan tidak disebutkan sahabat yang tidur tadi mengulang wudunya, tidak disebutkan. Mereka langsung berdiri dan ikut sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dalam hal ini tidak membatalkan wudu tidur yang diistilahkan tadi dengan tidur-tidur ayam. Sebagian mereka menyebutkan tidur ayam di sini posisinya dengan syarat bagian dubur itu harus menyentuh lantai. Kalau tidak menyentuh lantai berarti wudunya batal. Walaupun ini merupakan syarat yang sebenarnya bukan pembatal, syarat yang sebagian para ulama mengkritik gitu. Karena ini seolah-olah pembatasan. Kalau mau dikata, ya kebanyakan orang-orang yang tidur dalam keadaan duduk dengan syarat dia tidak bersandar. Dengan syarat dia tidak bersandar. Kalau dia bersandar, bisa jadi tidurnya itu nyenyak. Iya kan? Kalau tidurnya dalam keadaan duduk, keseringannya itu tidak nyenyak. Iya kan? Bisa antum praktekkan kalau termasuk kaget lagi, iya kan? Nah, pasti tidak nyenyak, jelas. Namun bukan berarti ketika seseorang yang tidur baring itu pasti membatalkan wudunya, tidak mesti. Bisa jadi dia tidur dalam keadaan baring namun tidurnya seperti tidur-tidur ayam yang diistilahkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinukilkan kebiasaan beliau setelah sholat sunnah sebelum subuh, beliau berbaring sejenak miring di bagian kanan. Miring di bagian kanan. Disebutkan dalam satu riwayat ketika Rasulullah baring ini beliau tertidur sampai beliau mendengkur, mengorok. Beliau mendengkur. Namun ketika dibangunkan, apakah mau diikomahkan sholatnya, maka beliau bangun dan memerintahkan untuk ikomah, dan beliau tidak mengulang wudhunya. Beliau tidak mengulang wudhunya. Nah, sehingga bukan syarat harus bagian duburnya itu merapat ke lantai, bukan syarat. Namun semua kembali kepada tidur yang dia rasakan, sampai tingkatan nyenyak yang sangat atau belum. Semua kembali ke masing-masing. Semua kembali ke masing-masing yang mengalami tidur pada saat itu. Seperti pembatal lain, dan ini menjadi khilaf, perlu saya sebutkan di sini untuk mengulang mungkin, adalah terkait dengan menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan terkait dengan permasalahan ini terjadi perselisihan di antara para ulama, antara mereka yang berpendapat hukumnya batal dan sebagian mereka yang berpendapat menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Namun dalam hal ini wallahu a'lamu bissawab wal 'ilmu indallah, dan saya lebih condong kepadanya bahwasanya menyentuh kemaluan apakah dengan pelapis ataukah menyentuh secara langsung tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Memang ada hadis yang menyebutkan man massa dzakarahu falyatawaddo. Ada hadis yang menyebutkan demikian. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia berwudu. Ya, secara zahir ini merupakan perintah. Berarti barang siapa yang menyentuh kemaluan, maka dia harus berwudu. Namun dipalingkan dengan hadis yang lainnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang menyentuh zakar kemaluan, maka Rasulullah mengatakan innahu bid'atun mink. Bahwasannya az-zakar kemaluan itu merupakan anggota tubuhmu seperti anggota tubuh yang lainnya. Dalam artian ketika engkau menyentuhnya sama seperti engkau menyentuh tangan, tidak perlu berwudu. Sehingga ini merupakan yang seolah-olah kontradiksi, bertentangan. Namun dalam hal ini para ulama mereka mengkompromikan, menjabak, menggabung antara dua dalil tersebut dan mengeluarkan hukum yang dengannya wallahu a'lam bishawab merupakan pendapat yang lebih mendekati kebenaran, bahwasanya menyentuh kemaluan yang afdal adalah mengulang wudunya, namun hal tersebut tidak sampai pada tingkatan pembatal wudu. Tidak sampai pada tingkatan pembatal wudu. Sehingga dalam hal ini pun ketika tayamum, ketika dia menyentuh kemaluan, maka hal tersebut afdal baginya untuk mengulang tayamumnya. Namun apabila tidak, dia tidak mengulang tayamumnya, maka dalam hal ini perbuatan tersebut tidak sampai pada pembatal tayamum. Sehingga kembali dalam permasalahan atau kembali dalam pembatal-pembatal tayamum, jenis yang pertama adalah seluruh pembatal-pembatal wudu, maka menjadi pembatal-pembatal tayamum. Seluruh pembatal-pembatal wudu juga menjadi pembatal-pembatal tayamum. Kemudian pembatal yang kedua, wujudul ma. In kana tayammu li'adamihi. Pembatal yang kedua adalah mendapati air. Mendapati air apabila tayammum yang dilakukan karena dia tidak mendapati air. Setelah dia bertayamum, dia tayamum kenapa? Karena dia tidak mendapati air. Akhirnya dia tayamum. Setelah tayamum, turun hujan deras. Turun hujan deras. Yang akhirnya mengumpulkan air-air yang banyak. Maka dengan turunnya hujan tadi, tayamum yang dia kerjakan batal. Maka dia harus berwudu. Berwudu dengan menggunakan air hujan tersebut. Lalu bagaimana kalau seandainya dia tayamum, kemudian dia mengerjakan sholat, setelah sholat turun hujan, atau dia mendapati air. Maka tayamum yang ada padanya batal, adapun sholat yang sudah dia kerjakan, maka sholat tersebut sudah teranggap, dalam artian dia tidak perlu lagi untuk mengulang sholatnya. Namun tayamum yang ada padanya setelah sholat ini batal disebabkan karena turun hujan atau adanya air. Namun sholat yang sudah dia kerjakan maka tidak perlu lagi baginya untuk mengulang sholat tersebut. Nah, ini apabila dia mengerjakan tayamum karena dia tidak mendapati air. Namun kalau dia tayamumnya karena sebab lain, apakah sebab sakit atau sebab penghalang yang lainnya, maka ini sebagai pembatal yang ketiga. yaitu hilangnya penghalang dari menggunakan air. Seandainya dia tayamum karena mungkin ada sakit yang sedang dia derita. Setelah dia tayamum, mungkin rasa sakitnya itu hilang, penyakitnya itu sembuh. Maka dengan sendirinya tayamum yang dia kerjakan batal. Tayamum yang sudah dia kerjakan batal dan dia harus beralih ke wudu untuk mengerjakan sholat yang akan dia kerjakan. Atau mungkin ketika dia tayamum karena dingin yang sangat, dia tidak bisa menggunakan air, juga tidak bisa menghangatkan air. Setelah dia tayamum, ternyata ada air hangat. Maka dalam hal ini tayamumnya batal, dia harus berwudu dengan menggunakan walaupun dengan air yang hangat. Nah, sehingga dia menggunakan tayamum itu dengan sebab apa? Kalau sebab karena tidak ada air, maka ketika ada air, maka tayamumnya batal. Kalau dia menggunakan tayamum tersebut, dia bertayamum karena sakit, ketika sakitnya sembuh, tayamumnya batal. Maka dia harus beralih kembali ke menggunakan air untuk berwudu. Kalau dia tayamumnya karena dingin yang sangat, tidak bisa menggunakan air, kemudian setelah dia tayamum ada air hangat atau dia bisa menggunakan air, maka tayamumnya batal, dia harus mengulang dengan berwudu. Dia harus mengulang dengan berwudu. Seperti orang yang mungkin kena penyakit demam, ya kan? Penyakit demam yang sangat menggigil dia. Tidak bisa tersentuh air. Dan mungkin divonis oleh dokter enggak boleh dia tersentuh oleh air. Maka dia beralih ke tayamum. Setelah dia tayamum, demamnya hilang, menggigilnya hilang. Dia menyentuh air biasa, enak. Maka tayamumnya batal. Maka dia harus berwudu sebelum dia mengerjakan sholatnya. Nah, sehingga wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian, ini 3 pembatal dari pembatal-pembatal tayamum. Pak, insyaallah pada pertemuan berikutnya masih tersisa 1 masalah dari tayamum, yaitu sifat dan tata caranya seperti apa. Pak, insyaallah nanti kita akan sebutkan dan kita akan baca pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Mudah-mudahan yang disampaikan imam beri manfaat dan bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.